namun kupohonkan kepadamu, janganlah kau ragukan cintaku. Dikala hati sedang pilu, harapanku seorang selalu. Dikaulah sayang pujaan hati, saling meminta abadi. Saling